Indonesia punya makanan paling sehat di dunia. Namanya apa? Tempe. Makan tempe paling baik dengan cara apa? Kalau saya, terserah kalau Anda sih. Kalau saya makan tempe itu paling enak mentah. Caranya diapain? Di jus sama kurma. Iya, di jus sama kurma. Saya kemarin sempat ngobrol dengan seorang yang punya restoran. Dia bilang gini sama saya, "Dok, setelah saya mendengar penjelasan kajian antum, saya jadi merasa bersalah," dia bilang. "Banyak banget produk di restoran saya itu yang sepertinya perlu diperbaiki, direvisi," dia bilang. Alhamdulillah kalau dapat hidayah, saya bilang. Jadi belum pernah nyobain ya tempe di jus, di tempe di blender sama kurma. Mana aja lo? Udah pernah saya jelaskan kok di feed. Kan kurma prebiotik, ya kan? Kurma prebiotik, tempe probiotik. Probiotik itu yang difermentasi namanya probiotik. Jadi prebiotik ketemu prebiotik itu makanan terbaiknya perut kita, ya. Makanan terbaiknya perlu kita itu ya prebiotik ketemu dengan probiotik. Ya kurma sama tempe. Caranya gimana? Saya ajarin bikin sandwichnya. Sandwich tempe. Bila enak beritahu teman. Tak enak beritahu kami. Slogan rumah makan Padang. Enak. Nyobain. Lu ketawa. Emang enak. Gak percaya ya, saya bikinin ya. Wih, ini the best, Pak. Anda makan begini pagi-pagi, seharian Anda akan happy. Serius, karena sumber mood booster kita tuh adanya di pencernaan. Beli 3 gratis 1. Saya mau nyobain. Antumnya udah gede badannya. Wajahnya berseri-berseri gitu. Enak. Kombinasi produk lokal sama produk nabi gitu. Enak. Ya, tempe ini isinya apa? Kedelai kan? Protein kan? Sebenarnya kalau digoreng protein rusak. Itu teman-teman coba browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Nah, coba lihat. Jadi tempe itu kalau digoreng sebenarnya sudah banyak hilang nutrisinya. Jadi bagusnya makan tempe apa? Ya mentah. Kayak begini. Ya asal tempenya benar ya, tempe yang bagus. Saya makan dulu ya.